Tak pernah Kepadaku, apakah menghalang jalan hidupku. Kan ku hadapi semua, walau gelombang menghalang, kan ku hadapi semua. Berlari takkan berhenti sebelum aku mencapai tujuan dan cita-cita. Walau gelombang menghalang, kan ku hadapi semua. Imanku sempurna, aku kan terus berpacu, berlari takkan berhenti sebelum aku mencapai tujuan dan cita-cita. Walau gelombang menghalang, kan ku hadapi semua. Lukiskan indahnya masa nanti. Tapi tak kuduga dalam seketika jika yang ku punya tak lagi merasa. Lagi dipuja dan dijaga, daku kau campakkan bagai tak berharga. Betapa derita yang ku rasa. Ketika di kau yang ku puja tak lagi merasa. Hancurlah segala kau tampakkan bagai tak berharga, betapa derita yang ku rasa. Apa maksudnya di malam hari? Thank you.